Oke. Lagu berikutnya. Jangan gitu-gitu dong kamu. Aku jadi gimana gitu. Es. Besok ada teman saya. Besok malam ada teman saya di sini. Enggak, sebenarnya dia om saya sih. Besok malam ada Glenn Fredly di sini ya. Tapi gak ada. Dia kasar di mana enggak tahu sih.